Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, hafizakumullahu jami'ah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan rekaman kajian daurah online seri kedua dengan membahas kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kiat-kiat untuk mencapai kehidupan yang bahagia, karya Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dengan pemateri Asy-Syaikh Dr. Abu Malik Ali Al-Mash'ari hafizahullahu taala. Kajian ini telah disiarkan melalui studio radio Ibnul Qayyim. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad كنا تكلمنا في لقاءات سابقة عن المقدمة وعن جملة كبيرة من الوسيلة الأولى من وسائل السعادة التي ذكرها الإمام العلامة السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, demikian pula berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka beliau mengatakan telah berlalu pertemuan kita dari pelajaran ini, yang mana telah kita baca di pertemuan sebelumnya dari muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, demikian pula sebagian besar dari wasilah yang pertama yang disebutkan oleh beliau, dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kehidupan bahagia. Wa kana khulasatu muqaddimatir risalah, dan ringkasan dari pendahuluan atau muqaddimah risalah ini, anna rahatal qalbi wa sururahu matlabun likulli ahad, bahwasanya ketenangan hati dan kebahagiaannya adalah target atau tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang. فكل الناس يبحثون عن السعادة. Maka setiap manusia mereka mencari ingin mendapatkan kebahagiaan. ويسعون لطرد الهموم والغموم عن أنفسهم. Dan mereka berusaha untuk menghilangkan kegundahan dan kesedihan dari diri-diri mereka. والسعادة لها أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية. Dan kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab yang berkaitan dengan diniyah atau agama, demikian pula tabi'iyah yang berkaitan dengan tabiat, amaliyah, dan sebab amali. وهذه الأسباب لا تجتمع اجتماعا مفيدا إلا لأهل الإيمان. Dan sebab-sebab ini tidaklah terkumpul secara sempurna kecuali kepada mereka ahlul iman. وذكرنا ما تكلم عنه السعدي, dan telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, min masail tata'allaqu bis-sa'adati wa ahwalin nasi ma'aha, berkaitan dengan permasalahan tentang sebab-sebab kebahagiaan dan keadaan manusia yang dalam mencapainya. Wa anna an-nasa ma'a as-sa'adati 'ala thalathati aqsam, dan bahwasanya manusia berkaitan dengan kebahagiaan itu terbagi menjadi tiga golongan. من أصاب ووفق لأكثر أسباب السعادة فعاش عيشة هنيئة. Golongan yang pertama, seorang yang diberikan taufik dan bimbingan untuk bisa mendapatkan semua atau mayoritas dari sebab kebahagiaan, maka dia hidup dengan kehidupan yang bahagia. ومن أخفق في جميع أسباب السعادة فعاش حياة الأشقياء. Dan ada yang gagal untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan tersebut, sehingga dia hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. والقسم الثالث من هو بين بين, dan bagian yang ketiga yaitu yang tengah-tengah antara golongan pertama dan golongan kedua. وكان الكلام عن الوسيلة الأولى, dan pembicaraannya adalah berkaitan dengan wasilah yang pertama. والسبب الأعظم, dan merupakan sebab yang terbesar. والأصل الكبير, dan pondasi yang besar. الذي هو أساس السعادة, yang merupakan pondasi dari kebahagiaan. وما يأتي بعدها من وسائل إنما هي توابع ومعينات. Dan apa yang datang setelahnya dari wasilah-wasilah hanyalah sifatnya mengikuti dan sesuatu yang membantu. الوسيلة الأولى وهي الإيمان والعمل الصالح. Wasilah yang pertama yaitu beriman dan amal saleh. بها تحصل للعبد الحياة الطيبة. Dengan sebab ini maka akan diperoleh oleh seorang hamba kebahagiaan dalam kehidupannya. وَيَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ. Dan seorang hamba akan mendapatkan kenikmatan ketaatan dan ibadah. وَيَعِيشُ حَيَاةَ السُّعَدَاءِ بِقَنَاعَةٍ وَرَاحَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ. Dan dia akan hidup dengan kehidupan mereka orang-orang yang berbahagia dengan rasa berkecukupan qanaah dan penuh dengan karunia dari Allah. وذكرنا مسألة ثالثة. Dan kita sebutkan permasalahan yang ketiga. وهي حال أهل الإيمان وحال غيرهم مع المعاصي مع النعم ومع المصائب. Yaitu keadaan ahlul iman dan selain mereka berkaitan dengan kenikmatan dan musibah. وذكرنا مسائل بعد ذلك وتوقفنا عند قول السعدي رحمه الله. Dan kita sebutkan beberapa permasalahan setelahnya dan kita terakhir berhenti pada perkataan penulis As-Sa'di rahimahullah. Takmilatan lil wasilatil ula, yang merupakan penyempurna dari wasilah yang pertama ini. Qala fal mu'minu idza btuliya bimaradin aw faqrin. Maka kata beliau, seorang mukmin apabila diuji dengan rasa sakit atau dengan kefakiran. Aw nah وهي من الأعراض من الأغراض التي كل أحد عرضة لها. Dan yang semisalnya dari hal-hal yang muncul bagi setiap orang yang dia pasti akan mendapatinya. عندك الأغراض أو الأمراض. أعراض. الأعراض. فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له. Maka sesungguhnya dia dengan keimanannya dengan apa yang ada di sisinya dari rasa qanaah dan ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu qariral ain, maka engkau akan mendapati ketenangan ada di dalam hatinya. La yatatallabu biqalbihi amran lam yaqdir alaih, lam yaqdir lahu, maka dia tidak akan mencari, ya, hatinya tidak akan menuntut atau mencari sebuah perkara yang dia tidak mampu untuk menggapainya. ينظر إلى من هو دونه. Dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. ولا ينظر إلى من هو فوقه. Dan dia tidak melihat keadaan orang yang ada di atasnya. والمقصود في أمور الدنيا كما سيأتي بيانه. Dan yang dimaksud adalah dalam perkara dunia sebagaimana yang akan datang penjelasannya. أما أمور الآخرة فالأمر بالعكس. Adapun dalam perkara akhirat maka sebaliknya. وسيأتي بيان ذلك. Dan akan datang penjelasannya insya Allah. وبما زادت بهجته وسروره وراحته. Dan dengan apa yang akan menambahkan kebahagiaannya, kegembiraannya dan ketenangannya. وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية. Dan mungkin akan bertambah kegembiraan, kebahagiaan dan ketenangannya di atas orang yang mendapatkan seluruh hal-hal target atau impian-impian duniawi. Idza lam yu'ta al-qana'ah. Apabila orang tersebut tidak diberikan qana'ah. Al-mu'min maqsudus syaikh. Maka yang diinginkan oleh syekh di sini bahwasanya seorang mukmin, annal mu'min, bahwasanya seorang mukmin qad yakunu haluhu ad-dunya takunu haluhu ad-dunyawiyyah aqall wa adna. Terkadang keadaan duniawinya itu sesuatu yang lebih di bawah. Lakinnahu bil qana'ati war ridha bima qasam Allah. Akan tetapi dengan keridhaan dengan apa yang Allah bagikan untuknya. Ya'ishu murtahan sa'idan. Maka dia hidup dengan kehidupan yang tenang dan nyaman. Wa qad yajidu min as-sa'adati war rahati was surur. Dan terkadang dia mendapati kebahagiaan dan ketenangan serta kegembiraan. Ma la yajiduhu man indahu جميع المطالب الدنيوية لأنه لم تحصل له القناعة. Yang mana hal itu tidak didapati oleh seorang yang dia bisa mengumpulkan segala sesuatu dari tujuan dan impian duniawi yang mana orang ini tidak diberikan qanaah. وهذا أمر مشاهد. Dan ini sesuatu yang kita saksikan. فإن كثيرا من الناس. Karena kebanyakan manusia. عنده من الخيرات. Mereka memiliki berbagai kebaikan. ومن الدنيا. Dan perkara duniawi. ومن التوسع في الملذات. Dan mereka memiliki keluasan dalam hal kelezatan. ومع ذلك تجده كثير الشقاء والتعب وعدم الراحة والسعادة. Maka engkau dapati bersama dia banyak dia mendapatkan kesulitan ya dan dia tidak mendapatkan ketenangan. السبب. Apa sebabnya? Al-qana'atu ghairu mawjudah. Bahwasanya rasa qana'ah tidak ada padanya. Tadajjur. Sikap lemah. Ta'affuf. Sikap menahan diri. Malal. Rasa bosan. Tajiduhu la yaqtani'u bi syai'. Itu tidak mencukupi pada sesuatu. Yashtari syai' yuridu ghairahu. Dia membeli sesuatu namun dia menginginkan yang lainnya. Yu'ta syai' la yu'jibuhu. Dia diberi sesuatu namun tidak menyenangkan dia. Wahakadha halu kathirin minaz zawjati ma'a azwajihin. Dan inilah kebanyakan keadaan para suami bersama istri-istri mereka. Kathirun minaz zawjat. Kebanyakan dari para istri. Hayatuhunna sa'idah. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia. Li'anna Allah razaqahunna al-qana'ah. Karena Allah memberikan rasa qana'ah pada mereka. La tamuddu 'aynaha ila ma 'inda an-nisa'. Mereka tidak meminta-minta apa yang ada di para wanita yang lain. Wala tata'athar wala tatadayaq in ra'at sadiqatiha qad hasalna min umuri ad-dunya akthara minha. Dia tidak terpengaruh dan tidak merasa sempit apabila melihat saudari-saudarinya atau teman-teman wanitanya mendapatkan sesuatu dari kesenangan dunia. Tahmadullaha da'iman 'ala al-'afiyah. Dia adalah seorang yang senantiasa memuji Allah atas keselamatan dirinya. تتأمل وتتفكر دائما في النعم التي رزقها الله. Dia senantiasa merenungi dan merenungi dan memikirkan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. فتجد من النعم ما يكفيها. Maka dia mendapati kenikmatan dari sesuatu yang mencukupkan dirinya. والأخرى. Namun ada wanita yang lain. على العكس من ذلك. Berada pada kebalikannya. لا ترى شيئا مع امرأة. Tidaklah dia melihat sesuatu yang ada pada orang lain. Illa wa ahabbat an yakuna ma'aha mithluhu. Melainkan dia ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada orang tadi. Ainuha mutatalli'atun mutashawwifatun. Pandangannya atau matanya itu senantiasa melihat ke sana kemari. Wa qad yakunu dhalika sababan fi nufratiha min zawjiha. Dan itu semua mungkin bisa menjadi sebab dia lari dari suaminya. Wa ijadil masyakil bainahu wa bainaha. Dan menimbulkan adanya permasalahan antara dirinya dengan suaminya. Wa ahyanan yakunu syai'an tafihan. Dan terkadang sesuatu yang sifatnya kebutuhan tambahan. Ra'athu ma'a ghairiha. Dia melihat bersama orang lain. Wa turidu an yakuna ma'aha mithluhu. Maka dia ingin untuk bisa mendapatkan yang sepertinya. Walau alimat bihali tilka almar'ah. Andaikan wanita ini mengetahui keadaan wanita yang dia lihat itu. Allati indaha ba'dhul aghrad. Yang dia memiliki sebagian dari sesuatu yang diimpikan. Wa ma hiya fihi min asyqa'i wat ta'asah. Dan apa yang dialami dari dia dari rasa letih dan lelah. Wa ma hiya fihi min almashakil wad dhiq. Dan apa yang dia rasakan dari kesempitan dan permasalahan-permasalahan. Laqalat alhamdulillahi ala ni'amil lati ana fiha. Sungguh dia akan mengatakan alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Falaysa kullu man narahu qad hassala syai'an sa'idun. Maka tidaklah setiap orang yang kita lihat dia adalah orang yang bahagia, pada hakikatnya dia bahagia. Laysa kullu man hassala syai'an yakunu sa'idan. Tidaklah setiap orang yang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan pasti bahagia. As-sa'adatu rahatun fil qalb. Kebahagiaan itu adalah ketenangan di dalam hati. As-sa'adatu shirahun fis sadr. Kebahagiaan itu adalah kelapangan yang ada di dalam dada. As-sa'adatu qana'atun bima atana Allah. Kebahagiaan itu adalah rasa qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. السعادة الإعراض عما في أيدي الناس من متاع الدنيا. Kebahagiaan itu adalah seorang bisa berpaling dari apa yang ada di tangan-tangan manusia yang dimiliki oleh manusia dari perkara-perkara dunia. قال الشيخ رحمه الله. Berkata Syekh rahimahullah. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان. Maka sebagaimana engkau dapati orang ini yang tidak memiliki sesuatu yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Idza ibtuliya bi syai'in minal faqr. apabila dia diuji dengan sedikit dari kefakiran. Au faqdi ba'dhil matalib ad-dunyawiyyah, atau hilangnya sebagian dari tujuan duniawi. Tajiduhu fi ghayati at-ta'asati wasyaqaa, maka engkau akan mendapatinya berada di puncak dari kesulitan dan kesengsaraan. Fa khulasatu hadha al-amr, ya, ringkasannya dari perkara ini, an yanzur al-'abdu ila man huwa asfala minhu fi umuri ad-dunya, hendaknya seseorang itu melihat keadaan yang orang yang ada di bawahnya dalam perkara dunia. وهذا سيأتي في بعض الوسائل إن شاء الله. Dan ini akan datang pada sebagian wasail insya Allah. قال الشيخ, berkata Syekh, ومثل آخر, dan contoh yang lain. إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات, apabila muncul atau terjadi sebab-sebab ketakutan atau sesuatu yang mencekam pada seorang hamba. Huna yadhkuru asy-syekh anna an-nasa yanqasimuna ila qismain. Maka Syekh di sini menyebutkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal, jenis yang pertama. Yaqulu asy-syekhu fihi, berkata Syekh tentangnya. Tajidu sahihal iman thabit al-qalbi, engkau mendapati seorang yang sahih imannya qaqah dalam hatinya. Mutamakkinan min tadbirihim, dia kokoh di dalam untuk bisa menyelesaikan masalahnya. وَتَسِيِّرِهِ لِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي دَهَمَهُ, dan mencari jalan keluar dari perkara yang menimpanya ini. بِمَا وَسِعَهُ, dengan sesuatu yang dia mampu untuk mendapatkannya. مِنْ فِكْرٍ, dari pemikiran. وَعَمَلٍ, atau amalan. قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ لِهَذَا الْمُزْعِجِ الْمُلِمِ, terkadang dia memposisikan dirinya menghadapi sesuatu yang menyusahkan ini. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده, maka ini adalah keadaan yang menjadikan seorang insan merasa tenang dan mengokohkan hatinya. القسم الثاني, jenis yang kedua. قال الشيخ, berkata Syekh. كما تجد فاقد الإيمان, sebagaimana engkau mendapati orang yang tidak ada keimanan. بعكس هذه الحال, kebalikan dari keadaan ini. Idza waqa'at al-makhawif inza'aja laha dhamiruh, apabila menimpa dirinya hal-hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan, maka hatinya itu seakan-akan rusak. Wa tawattarat a'sabuh, dan tidak terkontrol emosinya. Wa tashattatat afkaruh, dan pikirannya tidak fokus atau tidak bisa konsentrasi. Wa dakhalahu al-khawf war-ru'b, maka masuk kepadanya rasa takut dan rasa khawatir. Wajtama'a 'alaihi al-khawf al-khariji, maka terkumpul padanya rasa takut yang berasal dari luar. Wal qalaqul batini alladhi la yumkinu at-ta'biru 'an kunhihi, dan rasa ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam dirinya yang tidak mungkin untuk diungkapkan bagaimana hakikatnya. Wa hadha an-naw'u min an-nas, dan jenis ini dari manusia. Illam yahsul lahum ba'd al-asbab at-tabi'iyyah allati tahtaju ila tamrinin kathir, apabila dia tidak mendapatkan sebagian sebab-sebab tabii yang dia butuh untuk banyak berlatih dengannya. Inharat quwahum, maka akan mematahkan kekuatannya. وتوترت أعصابهم, dan akan menjadikan emosinya tidak terkendali. وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر, yang demikian itu karena hilangnya keimanan pada dirinya yang akan membawanya kepada kesabaran. خصوصا في المحال للحرجة, terkhusus apabila keadaannya adalah sempit atau mendesak. Wal ahwalil muhzinatil muz'ijah, dan keadaan yang menyedihkan dan menyusahkan. Idzan hadhihi, maka oleh karena itu, halatun, ini adalah keadaan. Idza tara'at wa hasalat li ba'dhin nas, apabila muncul dan terjadi pada sebagian manusia. Thabitul qalbi sahibul iman, maka seorang yang memiliki keimanan dia akan kokoh hatinya. Yakunu mutmainnan, dia akan tenang. Wa yuhawilu an yarfa'a hadhihi al-musibah bi at-turuq asy-syar'iyyah bi kulli 'aqlin wa hudu', dan dia akan berusaha untuk menghilangkan musibah tersebut dengan tarekah-tarekah atau jalan-jalan yang syar'i dengan penuh ketenangan. Fatahunul musibatu 'alaihi, maka musibah tersebut menjadi ringan untuknya. Wa takhiffun nazilatu 'alaihi, dan akan menjadi ringan permasalahan yang dihadapi. Amma faqidul iman, adapun orang yang hilang keimanan padanya. Fa innahu ya'ishu mutawattiran munza'ijan, maka dia hidup dalam keadaan penuh kesusahan. Yadhharul khawfu 'ala zahirihi, maka akan tampak rasa ketakutan tersebut dalam zahir dirinya. التغير في وجهه وعينيه. Perubahan pada wajah dan matanya. وقلبه يرتجف من الداخل. Dan hatinya bergejolak di dalamnya. فهذا هذه الحال التي انقسم الناس إليها إلى قسمين. Maka keadaan ini yang mana manusia terbagi menjadi dua keadaan. صورها الإمام الشافعي فيما ينسب إليه. Digambarkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang dinisbahkan kepada beliau. وهي أبيات. Yaitu beberapa bait syair. مفيدة. Yang berfaedah. يقول فيها الشاعر. Berkata penyair. سهرت أعين ونامت عيون. Mata-mata mereka terjaga dan sebagian mata itu terlelap. في أمور تكون أو لا تكون. Mengkhawatirkan dan mencemaskan perkara yang sedang terjadi atau akan terjadi dan sesuatu yang tidak terjadi. فادرا الهم ما استطعت عن النفس. Maka palingkan hatimu sekuat tenaga dari apa yang menyelimuti dirimu. فحملانك الهموم جنون. Maka kecemasan, maka bawalah kesedihan tersebut kepada sesuatu yang akan melindungimu. Inna rabban kafaka bil amsi ma kana. Ingatlah Rabbmu tatkala memberikan kecukupan kepadamu kemarin. Sayakfika fi ghadin ma yakunu. Yang akan mencukupkanmu pada hari esok apa yang menjadi kebutuhanmu. Makna hadhihi al-abyat. Makna dari bait-bait ini. Anna an-nasa tadhallu tashar. Bahwasanya manusia ada mereka yang bergadang. Wa unasan yadhalluna na'imin. Dan sebagian manusia mereka bermalam dalam keadaan tidur. ففي هذه الليلة. Maka pada malam tersebut. أناس يسهرون. Pada malam ini sebagian manusia bergadang. وهم في هم شديد. Dalam keadaan mereka sangat sedih. وفي توتر عظيم. Dalam keadaan mereka penuh kegelisahan. وأناس في هذه الليلة نائمون. Dan manusia di malam ini mereka bisa tidur. لماذا سهر أولئك؟ Mengapa yang ini bergadang? Fi umurin qad takunu wa qad la takunu. Dalam perkara yang mungkin bisa terjadi dan mungkin pula tidak terjadi. Fajalabu li anfusihim al-humum. Maka mereka menjatuhkan diri mereka pada kesedihan. Wa hadhihi al-humum junun. Dan kesedihan ini adalah sesuatu yang gila. Indama yahmilu al-insana al-humuma allati qad takunu wa qad la takun, qad yusabu bil junun. Apabila seseorang dia membawa kesedihan itu pada perkara yang mungkin dia dapatkan atau mungkin tidak dia mendapatkan, terkadang menjadikan dia gila. Famal hallu wa mal ilaj? Maka apa solusinya? Idra wa ab'id an nafsika al-humum. Maka hilangkan kesedihan yang ada dalam dirimu ini. Wa'lam anna tahmila nafsaka wa'lam anna hamlaka lil-humum yu'addi ila al-junun. Dan ketahuilah bahwasanya ketika engkau membiarkan kesedihan ada pada dirimu, itu bisa membawamu kepada kegilaan. Khususan at-tawaqqu'at wa kathrat at-tahlilat lil masa'ibi wan nawazil wa at-tasha'um. Terlebih rasa kekhawatiran, kecemasan terhadap sesuatu yang dia bayangkan akan terjadi. Wal 'ilaju fil 'aqidati as-sahihah. Dan obatnya adalah dengan akidah yang sahih. An ta'lam engkau belajar. أن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. Engkau mengetahui bahwasanya Rabbmu telah mencukupimu pada hari yang telah berlalu dan akan memberikan kepadamu kecukupan pula pada hari esok. المسألة الخامسة المتعلقة بالوسيلة الأولى. Permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan wasilah yang pertama ini. ما وجوه الاتفاق. Apa sisi kesesuaian? وما وجوه الافتراق؟ Dan apa sisi perbedaan? بين البر والفاجر. Antara orang baik dan orang fajir. والمؤمن والكافر. Antara seorang mukmin dan orang kafir. في الشجاعة والتحمل. Dalam keberanian dan memikul beban tanggung jawab. الجواب. Maka jawabannya. أولا. Yang pertama. وجوه الاتفاق بينهما. Sisi persamaan antara keduanya. قال الشيخ السعدي. Berkata Syekh Sa'di. فالبر والفاجر. Adapun orang baik dan orang fajir. والمؤمن والكافر. Orang mukmin dan orang kafir. يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية. Mereka sama dalam mengusahakan bisa mendapatkan rasa keberanian yang diusahakan. وفي الغريزة. Dan naluri. التي تلطف المخاوف وتهونها. Yang bisa mengurangi rasa kekhawatiran dan meringankannya. إذن oleh karena itu الكافر والمسلم والبر والفاجر يشتركون في هذه القضية. Orang baik, orang fajir, orang mukmin dan orang kafir mereka sama dalam permasalahan ini. قد يحاول أحدهم أن يوجد الشجاعة وأن يكتسب الشجاعة. Terkadang salah seorang dari mereka berusaha untuk mendapatkan keberanian dalam dirinya. وقد يكون المسلم أو الكافر فيه غريزة وطبيعة. Dan terkadang ada pada seorang mukmin atau seorang kafir tersebut ada naluri dan tabiat. لا يبالي معها من كثرة المخاوف والمصائب. Dia tidak peduli dengan banyaknya hal-hal yang apa hal-hal yang menakutkan. لكن ثانيا akan tetap yang kedua. ما وجوه الافتراق بينهما. Apa sisi perbedaan antara keduanya? قال الشيخ berkata Syekh ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه. Akan tetapi terbedakan seorang mukmin dengan kekuatan keimanannya, kesabarannya dan tawakalnya kepada Allah dan bersandarnya dia kepada Allah. واحتسابه لثوابه dan mengharapkan pahala di sisinya. أموراً تزداد بها شجاعته. Perkara-perkara yang bisa menambahkan keberanian pada dirinya. وتخفف عنه وطأة الخوف. Dan akan meringankan dirinya ketegangan atau beban ketegangan dari rasa takut. وتهون عليه المصاعب. Dan akan meringankan dari dirinya hal-hal yang mengkhawatirkan tadi. كما قال تعالى. Sebagaimana Allah Taala berfirman. إن تكونوا تألمون. Apabila kalian merasakan sakit. فإنهم يألمون كما تألمون. Maka sesungguhnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. ما الفرق بينهم؟ Apa perbedaan antara keduanya? بين المسلم والكافر. Antara seorang muslim dan kafir. قال الله. Allah mengatakan. وترجون من الله ما لا يرجون. Namun kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang mereka tidak mengharapkannya. قال ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف. Dan mereka akan memperoleh pertolongan dari Allah dan pertolongannya secara khusus serta solusi jalan keluar dari Allah yang menghilangkan hal yang menakutkan tadi. Indi huna wa ma'inihi al-khas. Wa mu'ini. Wa mu'inihi. Wa yahsulu lahum min ma'unatillahi wa mu'inihi al-khas wa madadihi ma yub'athiru al-makhawif. Dan mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan Allah adalah penolong yang khusus yang memberikan jalan keluar dari mereka untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. Dan Allah Taala juga berfirman bersabarlah kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. خلاصة هذا. Ringkasnya dari hal ini. أن المؤمن قد يكون شجاعا. Terkadang seorang mukmin dia memiliki keberanian. بطبيعته. Dengan tabiatnya. وقد يكون شجاعا باكتساب الشجاعة. Dan terkadang dia memiliki keberanian karena dia berusaha untuk berani. Walakin tazdadu syaja'atuhu. Akan tetapi semakin bertambah keberanian itu. Bisababil imanil muthmiri lissabri wat tawakkul. Dikarenakan keimanan yang membuahkan kesabaran dan tawakal. Waqad yakhaf al-mu'min. Dan terkadang seorang mukmin dia memiliki rasa takut. ويلحقه بعض الخوف والضعف. Dan terkadang menimpa dirinya sebagian rasa lemah dan rasa takut itu. لكن إيمانه يدفعه إلى الشجاعة الحقيقية الموفقة. Akan tetapi keimanannya tersebut akan mendorong dia untuk memiliki rasa keberanian yang kokoh dan terbimbing. وللفائدة. Dan sebagai faedah. الشجاعة ليست مخصوصة في القتال والحرب. Bahwasanya keberanian itu tidak terbatas dalam peperangan dan dalam hal peperangan. Asy-syaja'atu bahwasanya keberanian takunu fi harbil kuffar ada pada ketika memerangi orang-orang kafir. Asy-syaja'atu keberanian itu takunu fi qaulil haqqi bi adabin wa lutf ada pada mengatakan menyuarakan kebenaran dengan penuh adab dan kelemah lembutan. Asy-syaja'atu keberanian takunu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hendaknya ada pada amar ma'ruf nahi munkar. Asy-syaja'atu sifat keberanian takunu fi nushil mukhti'i fi wajhihi yaitu memberikan nasihat pada seorang yang salah sesuai dengan keadaannya bil uslubil hasani dengan cara-cara yang baik in kana al amru yastad'i dhalika apabila perkaranya meminta untuk tersebut wa huwa al aslu al lutfu war rifq dan asalnya adalah seorang berlemah lembut dan berkasih sayang padanya. Fa in iqtadatil maslahatu usluban akhar sulika ma'ahu. Dan apabila keadaannya mendorong untuk menempuh metode yang lain, maka itu yang akan ditempuh. Wa hadhihi asy-syaja'atu tusamma asy-syaja'atu al-adabiyyah. Dan keberanian ini dinamakan dengan keberanian adabiyah. Indama yaktubu insanun batilan. Ketika seseorang menulis sebuah kebatilan. Wa indaka ilmun. Dan engkau memiliki ilmu. Min asy-syaja'ati an tubayyin al-haqqa. Maka termasuk dari keberanian engkau menjelaskan apa itu yang hak. Indama yatakallamu ahadun minal muslimina fi 'irdi ahadin min ikhwanik. Dan tatkala ada seseorang membicarakan kehormatan salah seorang dari saudaramu. Asy-syaja'atu an tatakallama wa an tudafi'a wa an tadhubba 'an 'irdi akhika al-muslim. Maka keberanian itu adalah engkau membela kehormatan dari saudaramu muslim. Indama tusi'u imra'atun adh-dhanna fi akhawatiha. Tatkala seorang wanita dia bersuudzon kepada wanita yang lain. Fi amrin hiya bari'atun minhu. Pada perkara yang sesungguhnya dia berlepas diri darinya. Asy-syaja'atu an tadfa' al-ukhtu 'an ukhtiha bil-haqqi duna ta'assub. Maka keberanian itu tatkala seorang wanita itu membela saudaranya tersebut tanpa ada rasa ta'assub. Asy-syaja'atu laha majalatun katsirah. Maka keberanian itu memiliki tempat-tempatnya yang banyak. Wa laysat mahsuratan fi babin mu'ayyan. Dan tidak terbatas pada tempat tertentu. Wa man qara'a fi hali as-sahabati was-salaf. Dan barang siapa membaca keadaan para sahabat dan para salaf. Wajada amthilatan katsirah. Dia akan mendapati banyak contoh. Fiha al-manfa'atu wat-ta'thir wath-thamarah. Padanya ada manfaat, pengaruh dan hasil yang didapatkan. Al-wasilah tsaniyah. Wasilah yang kedua. Wa min al-asbab allati tuzilu al-hamma wal-ghamma wal-qalaq. Dan termasuk sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegundahan, kegelisahan dan keresahan dalam hati. Al-ihsanu ila al-khalqi bil-qawli wal-fi'li wa anwa'il ma'rufi. Berbuat baik kepada manusia dengan ucapan, perbuatan dan berbagai macam perbuatan kebaikan. Wa kulluha khairun wa ihsan. Dan semuanya ini adalah perbuatan baik dan merupakan kebaikan. Hadhihi fa'idatun muhimmah. Ini adalah faedah yang penting. Wa kulluha khairun wa ihsan. Dan semuanya adalah kebaikan dan perbuatan baik. Ba'dhun nasi. Sebagian manusia. Yastati'u an yuhsina bil fi'l. Dia mampu untuk berbuat kebaikan dengan perbuatan. Yastati'u an yanfa'a ikhwanahu bi af'alihi wa a'malihi. Dia mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya dengan perbuatannya dan amalannya. Yuqaddimu lahum khidmatan. Dia membantu dengan sebuah bantuan. Ba'dhun nasi la yastati' bi an yaquma bi 'amalihi. Sebagian manusia mereka tidak mampu untuk melakukan amalan itu. Yastati'u al-ihsana bil qaul. Namun dia memiliki kemampuan untuk berbuat ihsan dengan ucapan. Bin nasihatin nafi'ah. Dengan nasihat yang bermanfaat. Bita'limi auladil muslimin. Dengan mengajari anak-anak kaum muslimin. Qala wa anwa'il ma'ruf. Beliau mengatakan dan banyak dari dan jenis berbagai jenis kebaikan. Indama tara. Ketika engkau melihat. Indama tarai. Ketika engkau wahai wanita melihat. Syakhsan aw imra'atan. Engkau melihat seseorang laki-laki atau seorang wanita. Yatasaddaqun. Dia bersedekah. Yuhsinun. Dia berbuat baik. Yuhduna ila man yuhibbun. Dia memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai. Yuqaddimuna an-naf'al mali lil muslimin. Dia memberikan harta yang bermanfaat bagi kaum muslimin. La tahzan. Jangan engkau bersedih. In kunta la tastati'. Apabila engkau tidak mampu. Niyatuka as-sadiqah. Niatmu yang lurus. La tuhramu al-ajra ma'aha. Tidak menghalangimu untuk mendapatkan pahala bersamanya. Iltafit ila nafsik. Lihatlah kepada dirimu. Satajidu annaka tastati'u an taf'ala umuran wa amalan 'adidah. Engkau akan mendapati dirimu itu mampu untuk melakukan perkara yang banyak. Wa an tuqaddima ma'rufan muta'addidan. Dan engkau bisa mempersembahkan berbagai bentuk kebaikan yang bermacam-macam. Laisal ihsanu makhsusan bil mal. Tidaklah kebaikan itu terbatas pada harta. Ad-du'a'u ihsan. Berdoa itu adalah kebaikan. At-tafaqqud li ikhwanika aw at-tafaqqud min al-mar'ati li akhawatiha ihsan. Seorang mencari kabar tentang saudaranya atau seorang wanita mencari kabar tentang saudarinya, ini juga perbuatan baik. Al-i'anatu bi ayyi naw'in min anwa'il i'anati ihsan. membantu seseorang dengan berbagai bentuk bantuan itu adalah perbuatan baik. Fal ihsanu sababun lis-sa'adah. Maka ihsan atau perbuatan baik merupakan sebab kebahagiaan. Qala wa biha yadfa'u Allahu 'anil barri wal fajiri al-humuma wal ghumuma bihasabiha. Beliau mengatakan dan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari seorang yang baik, seorang yang fajir segala bentuk kesedihan dan kegundahan sesuai dengan keadaannya. Al-'asi, seorang yang bermaksiat. Al-fajir, orang yang fajir. Alladhi ya'malu al-ma'asi, yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Tilkal mar'ah allati tarainaha fi syari'i 'asiyatan, wanita itu yang engkau lihat dia berbuat kemaksiatan di jalan. Dzalikal rajulu as-sayyi' fi madharihi, laki-laki itu yang kau melihat dia adalah seorang yang buruk secara zahirnya. Qad yakunu muhsinan wa qad takunu muhsinatan ila aramila ila aitamin ila masakin. Mungkin terkadang dia adalah orang yang berbuat kebaikan kepada mereka para janda dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Fatajidu sa'adatan fi qalbiha, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya. Bisababi ihsaniha, karena dia berbuat baik. Fa in qulta li kaifa dhalik, apabila engkau mengatakan bagaimana bisa? Aqulu laka, maka aku mengatakan. Alam ta'lam bi khabari, bukankah engkau mengetahui khabar? Wa qissati tilkal mar'ati az-zaniyah, dan kisah wanita pezina itu. Allati saqat kalban, yang mana dia memberikan minum seekor anjing. Fa ghafara Allahu laha wa adkhalaha al-jannah, maka Allah memberikan ampunan kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. As-sabab, apa sebabnya? Al-ihsan, perbuatan baik. Idhafatan ila amalin qalbiyyin wa rahmatin wa syafaqatin kanat fi qalbiha, ditambah lagi dengan amalan hati yang ada pada dirinya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa tenggang rasa terhadap yang lainnya. Fa'alaina an nakraha al-ma'asi bi anwa'iha, maka hendaknya kita membenci kemaksiatan dengan berbagai jenisnya. Lakin la nadhunnu bin-nasi syaqa'an wa bi anfusina sa'adatan, namun jangan kita mengira mereka adalah orang-orang yang sengsara kemudian kita mengira diri kita adalah orang yang bahagia. Fa ba'dhu man narahum 'usah, maka sebagian orang yang kita lihat adalah ahli maksiat. Yas'aduna wa yastamti'una mut'atan 'azimah bil ihsani ila al aitami wal aramil wal masakin, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan penuh, benar-benar bahagia tatkala mereka memberikan bantuan kebaikan kepada orang-orang anak-anak yatim. Wa ba'dhu ar-rijali wan nisa' alladhina 'indahum taqsir, dan sebagian wanita, sebagian laki-laki dan wanita yang mereka memiliki berbagai kekurangan. Qad qaddamu a'malan, terkadang mereka melakukan amalan. Sa'idat biha nufusuhum ila haddin ma, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan pada batasan tertentu. Wa wajadu thamarata dhalik al-ihsan fi anfusihim, dan mereka mendapatkan buah dari perbuatan baik itu pada diri-diri mereka. Yaqulu syaikh, berkata syekh, walakin lil mu'mini minha akmalul hadzi wan nasib, akan tetapi bagi seorang mukmin dari hal itu bagiannya itu lebih sempurna. Al mu'min wal fajir yaf'aluna al ma'ruf wal ihsan, orang mukmin dan orang fajir mereka melakukan perbuatan ma'ruf dan perbuatan baik. Wa kilahuma yajidu naw'an min as-sa'adah, dan masing-masingnya mendapatkan jenis dari kebahagiaan. Lakin al mu'mina lahu mizatun khassah, akan tapi seorang mukmin mereka memiliki keistimewaan khusus. Anna sa'adatahu a'zama wa akmal, mereka mendapatkan bahasanya kebahagiaan yang dia dapatkan itu lebih sempurna. Limadha, mengapa? Qala syaikh, berkata syaikh. Wa yatamayyaz, yani al-mu'min, dan mendapatkan keistimewaan yaitu seorang mukmin. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu sadirun an ikhlasin wa ihtisabin li thawabihi, bahwasanya perbuatan kebaikan yang dilakukan itu bersumber dari keikhlasan dan dia mengharapkan pahala darinya. Fayuhawwinullahu alaihi badlal ma'rufi lima yarjuhu minal khair, maka Allah memudahkan baginya untuk melakukan amalan kebaikan yang dia mengharapkan kebaikan darinya. Wa yadfa'u anhu al-makariha bi ikhlasihi wa ihtisabihi, dan Allah menghilangkan dari dia hal-hal yang dibenci karena keikhlasan dan karena dia mengharapkan pahala di sisinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. La khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisik-bisik di antara kalian. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah atau ma'ruf atau berbuat kebaikan atau islahin bainan nas atau berbuat islah perbaikan di antara manusia. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah, dan barang siapa yang melakukan hal itu dalam rangka dengan niatan mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan untuknya pahala yang besar. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Ta'ala memberitakan anna hadhihi al-umur, bahwasanya perkara-perkara ini kullaha, semuanya khairun mimman sadarat minhu, merupakan kebaikan dari orang yang melakukannya. Wal khairu yajlibu al-khair, dan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Wa yadfa'u asy-syarr, dan menghilangkan keburukan. Wa anna al-mu'min al-muhtasib yu'tihi Allahu ajran 'azima, dan bahwasanya seorang mukmin yang dia mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan memberikan untuknya pahala yang besar. Wa min jumlatil ajril 'azim, dan termasuk dari pahala yang besar tersebut, zawalul hammi wal ghammi wal akdari wa nahwiha, yaitu hilangnya kegelisahan, kegundahan, kesedihan dan yang semisalnya. Maqsudus syaikh, yang diinginkan oleh syekh di sini, anna, bahwasanya as-sadaqah, sedekah, al-ma'ruf, kebaikan, al-islah bainan nas, berbuat islah di antara manusia, a'malu khairin, adalah perbuatan kebaikan, wal khairu, dan kebaikan itu yakunu sababan li husulil khairi liman fa'alaha, menjadi sebab untuk datangnya kebaikan dan manfaat yang akan dia peroleh. Lakinnal mu'min al mukhlis alladhi yaf'alu dhalika ibtigha'a mardhatillah, akan tapi seorang mukmin yang ikhlas yang melakukan itu karena mencari keridhaan Allah, yakunu 'amaluhu akthara naf'an, maka amalannya akan lebih banyak manfaatnya, wa a'zama atharan, dan akan lebih besar pengaruhnya, wa manfa'atuhu atamma wa akmala, dan manfaatnya lebih sempurna dan lebih lengkap, yajidu ladzatal ma'rufi fi qalbihi, dia akan merasakan kenikmatan berbuat kebaikan di dalam hatinya, wa yajidu thamarataha fi hayatihi, dan dia akan mendapatkan hasilnya di dalam kehidupannya, wa yajidu ujuraha fi qabrihi wa ba'da mamatihi, dan dia akan mendapatkan balasan atau ganjarannya di dalam kuburnya dan setelahnya, wa 'inda liqa'illah, dan ketika berjumpa dengan Allah. Al wasilah الثالثة, wasilah yang ketiga, qala wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi'i 'an tawattur al-a'sab, dan termasuk sebab-sebab yang menghilangkan kesedihan yang muncul dari kesulitan, washtighalil qalbi bi ba'd al-mukaddirat, dan kesibukan hati dari sebagian hal-hal yang menyedihkan, al-ishtighalu bi 'amalin min al-a'mal, yaitu seorang menyibukkan diri dengan sebuah amalan, atau ilmin min al-'ulum an-nafi'ah, atau ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Al-khulasah, ringkasnya, al-wasilah ats-tsalitsah, wasilah yang ketiga, litahsil as-sa'adah, untuk mendapatkan kebahagiaan, wa daf'il qalaq, untuk menghilangkan kegelisahan, ishghalul qalbi bi'ilmin aw 'amalin nafi', menyibukkan hati dengan ilmu atau amalan yang bermanfaat. Wal khulasah, dan ringkasnya, al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal 'amalus shalih, dan amalan saleh, man ishtaghala bihima, barang siapa yang menyibukkan diri dengan keduanya, dafa'a 'an nafsihi al humuma wal qalaq, maka akan menghilangkan dari dirinya kegelisahan dan kegundahan. Limadha? Mengapa? Qala Syekh. Berkata Syekh. Fa innaha tulahhil qalba 'an ishtighalihi bidzalikal amri alladhi aqlaqahu. Dengan begitu dia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dari dan hal yang membuatnya gelisah. Wa rubbama nasiya bisabab dzalika al asbab allati awjabat lahu al hamma wal gham. Dan mungkin dengan itu akan menjadikan dia hilang sebab-sebab yang menjadikan dia sedih dan gundah. Fafarihat nafsuh, maka dia akan bergembira dengannya. Wazdada nashatuh, dan akan bertambah semangatnya. Wahada sababu aydan mushtarakun bainal mu'mini wa ghairih, dan sebab ini pula dan sebab yang ini pula berserikat padanya antara seorang mukmin dan selainnya. Walakinnal mu'mina yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi bidzalika al-'ilmi alladhi yata'allamuhu aw ya'lamuhu aw yu'allimuhu. Akan tapi seorang mukmin dia memiliki keistimewaan dengan keimanannya, keikhlasannya, dan dia mengharapkan pahalanya dari kesibukan dia dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Wa ya'malu al-khayra alladhi ya'lamuhu, dan dia melakukan kebaikan yang dia mengilmuinya. In kana ibadatan fa huwa ibadah, apabila itu adalah ibadah maka menjadi ibadah. Wa in kana shughlan dunyawiyyan aw 'adatan dunyawiyyah ashabaha an-niyyah as-salihah, Dan apabila kesibukan itu berkaitan dengan perkara duniawi atau kebiasaan dari duniawi, dan dia menggandengkannya dengan niat yang saleh. وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. Dan dia meniatkan hal itu untuk membantu dalam perkara ketaatan kepada Allah. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. Maka hal itu semua memberikan pengaruh kepadanya untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan dan kesedihan. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار. Berapa banyak manusia yang mereka diuji dengan kesedihan dan terus mendapatkan kesulitan. فحلت به الأمراض المتنوعة. Yang dia misalnya mendapatkan berbagai apa dia menimpa dirinya berbagai penyakit. فصار دواؤه الناجع. Dan obat yang bisa menyelamatkannya. نسيانه السبب الذي كدره أغلقه. Yaitu dengan melupakan sebab yang menjadikan dia sedih atau gundah. واشتغاله بعمل من مهماته. Dan menyibukkan dia dengan amalan yang menjadi perkara yang merupakan kesibukannya. وينبغي أن يكون الشغل. Dan hendaknya kesibukan tersebut. الذي يشتغل فيه. Yang dia menyibukkan dirinya dengannya. مما تأنس به النفس وتشتاقه. Yaitu sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang dan dia senang melakukannya. فَإِنَّ هَذَا أَدْعَى لِحُصُولِ هَذَا الْمَقْصُودِ النَّافِعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Maka hal ini akan lebih untuk mendorong mendapatkan tujuan yang bermanfaat ini, wallahu a'lam. شَرْحُ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ. Penjelasan dari wasilah ini يطول sangat panjang. لكن نختصر جدا. Namun kita akan sangat meringkas. أولاً. Yang pertama. من أسباب السعادة. Dari sebab kebahagiaan. ودفع القلق والهم عن الإنسان عند حصوله. Dan menghilangkan kesedihan dan kegundahan dari seorang insan tatkala menimpanya. الخروج والابتعاد عن أسباب القلق وما يذكر بها. Yaitu menjauhi dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesedihan itu. إذا كان مكانا ابتعد واخرج منه. Apabila yang menyebabkan kesedihan itu berupa tempat, dia menjauhi tempat itu. Thumma al-inshighalu bima yanfa'u min ilmin aw 'amal. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan ilmu atau beramal. Hadha al-amr, perkara ini, yahsulu lil muslimi wa lil kafir. Dihadapi oleh seorang muslim atau seorang kafir. Idza nazalat al-musibah 'ala kafir, apabila turun sebuah musibah atas seorang kafir. Wa hasala lahu qalaqun shadidun jiddan. Dan dia mendapatkan rasa sedih yang sangat. فذهب إلى جهاز الكمبيوتر ليعمل بعض أعماله التي في عمله وشغله. Maka dia pergi untuk menyibukkan dirinya dengan komputer misalnya yang dia biasa menyibukkan diri dengannya. سينسى بعضا من الهم أو أكثر الهم. Mungkin akan terlupakan darinya sebagian dari rasa kesedihan tersebut atau bahkan lupa semuanya. أما إذا جلس هكذا يفكر. Namun apabila dia hanya duduk termenung. سيزداد قلقه وهمه. Akan bertambah kesedihan dan kegundahannya. وقد يمرضه ويقتله. Dan terkadang akan menyebabkan dia sakit bahkan akan membunuhnya. وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَكِنَّهُ أَعْلَى. Demikian pula seorang mukmin namun keadaannya lebih tinggi. لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْقَلَقِ وَالْهَمِّ إِلَى أَسْبَابٍ مَشْرُوعَةٍ. Karena dia keluar meninggalkan sebab kegundahan dan kegelisahan tersebut dengan sebab-sebab yang sesuai dengan syariat. جَاءَهُ خَبَرٌ أَزْعَجَهُ وَأَقْلَقَهُ. Mungkin datang kepadanya sebuah berita yang mengagetkan dirinya dan mencengangkan dirinya. Nazalat bihi musibah. Turun sebuah musibah. Yalja'u ila al-amal as-salih. Maka dia kembali kepada amalan saleh. Yatawadda' fa yarka'u rak'atain. Kemudian dia berwudu dan salat dua rakaat. Yumsiku al-mushaf fa yaqra'u ma yassara Allah. Dia mengambil mushaf dan dia membaca apa yang Allah mudahkan bagi. Yaftah al-hatif fa yasma'u lahu suratan min al-Qur'an. Dia membuka HP-nya dan mendengarkan sebagian surat di dalam Al-Qur'an. Yadhkurullah. Dia berzikir kepada Allah. Kullu hadhihi asbabun mu'inatun 'ala daf'il qalaq. Maka semua ini adalah sebab yang bisa menghilangkan kegundahan dan kegelisahannya. Wa huwa wa hiya ibadatun lahu ajruha. Dan itu juga merupakan ibadah yang dia akan mendapatkan pahalanya. Idzan tanfa'uhu fid dunya bi idhabi qalaqihi. Maka dia mendapatkan manfaat dengan di dunia dengan hilangnya kegundahan dan kegelisahan itu. Wafil akhirati biwujudi al-ujur. Dan di akhirat dia akan mendapatkan berbagai dia akan mendapatkan pahala. Idzan syaghala al-mu'minu bil ibadah. Apabila seorang mukmin menyibukkan dirinya dengan ibadah. Amma idza syaghala al-mu'minu nafsahu bi 'adatin aw bi 'amalin dunyawi. Namun apabila seorang mukmin dia menyibukkan dirinya dengan kebiasaan dari amalan duniawi, falaysa lahu ajrun 'alayha fi dhatiha. Maka dia tidak mendapatkan pahala secara zat amalan itu. Lakinnahu yakunu lahu al-ajru 'ala qasdihi. Namun dia mungkin bisa mendapatkan pahala karena niatnya. Wa niyatihi. Dan maksud atau niatnya. Li'annahu yanwi bidzalika al-isti'anah 'ala ta'atillah. Karena dia meniatkan hal itu agar bisa menolongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Rajulun 'indahu darsun. Seorang memiliki pelajaran. Ba'da al-maghrib. Setelah maghrib. Wa 'indahu khabarun muz'ijun ba'da al-'ashr. Dan dia mendapati khabar yang menyedihkan di asar. Fa kharaja min hammihi wa qalaqihi ila auladihi yula'ibuhum. Maka dia keluar dari kegelisahannya tersebut dengan mendatangi anak-anaknya dan bermain-main dengan mereka. Wa yumazihuhum. Bercanda dengan mereka. Qad yatrudul al-qalaqa 'an nafsihi. Terkadang kesedihan itu hilang dari dirinya. Wa yuhassilu ajran. Dan dia mendapatkan pahala. Ala is'adihi li auladihi. Karena dia membahagiakan anak-anaknya. Wa ala isti'anatihi bihadhihi al-mizah wal-la'ib ma'a auladihi lid-dars ba'da al-maghrib. Dan karena dia menyibukkan dirinya dengan bercanda, bermain dengan anaknya tersebut agar bisa membantunya untuk mengikuti pelajaran ba'da maghrib. Yanṣaḥu asy-syaikhu as-sa'diyyu naṣīḥat at-ṭabib. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah memberikan nasihat seperti nasihatnya seorang dokter. Al-Zaki Al-Hadiq. Seorang dokter yang cerdas dan berpengalaman. Fayaqul. Maka beliau mengatakan. Yambagi an yakuna syughlu alladhi yashtaghilu fihi. Hendaknya kesibukan yang dia menyibukkan dirinya dengannya. Ay anil qalaqi walham. Yaitu kesibukan yang menghilangkan kesedihan dan kegundahan itu. Syughlun ta'nasu wa tuhibbuhu an-nafs. Yaitu kesibukan yang jiwa ini merasa senang untuk melakukannya. Fa inna dhalika. Karena hal itu. Ad'a wa afdal li husulil maqsud. Akan mendorong dan lebih afdal untuk mendapatkan tujuan. Mungkin ana al-an la urid an af'ala, la urid an usalli. Mungkin sekarang ini saya tidak ingin untuk sholat. Lakin mungkin ana adhab urattib tasmim li muhadarah, tasmim. Mungkin namun saya ingin untuk menyusun iklan dari muhadarah. Aqta min al muhadarati maqati'a qasira fa anshurha. Aku memotong dari sebagian kajian atau muhadarah kemudian aku menyebarkannya. Asna'u shay'an min al a'mal allati uhibbuha fil bait. Aku melakukan sesuatu yang aku cintai, aku lakukan di rumah. Fa ashghalu nafsi 'anil ham. Maka aku menyibukkan diriku dari kesedihan. Bi 'amalin nafi'in. Dengan amalan yang bermanfaat. Atau ilmu nafi', atau ilmu yang bermanfaat. Dini atau duniawi. Baik dalam urusan agama atau dunia. Walakal ajru 'ala kilal halain. Dan engkau mendapatkan pahala atas dua keadaan ini. بالتفصيل السابق. Dengan rincian yang telah lalu. ونقف هنا وإن شاء الله نواصل في الوسيلة الرابعة في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. Dan kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.